apa ki? Be kola kola. Sing itu ya betul ya. Ya kola kola itu yang jelek ya. Masih dokter Bersih Jambi ada Bang Yas Kelana. Bang Ben, apa pengen abang tuh bawa lagu apa tuh belum kumbang? Katanya mirip abang yang menyanyi itu. Itu kakak tua wak tuh. Iya dicoba. Kaborasi Bang Pendi. Berkabor, berkaboro. Berkola. Borasi. Berkobo. Lorasi. Ayo bersama Bang Pendi di sini bersama Bang Yas Kelana. Eh dikasih burung. Jangan lupa YouTuber Yas Kelana. Asik. Bersama kita. Oh, sejalan mandi kalubuk. Anakku takut mandi bajingan. Hai bukan susah jalan tanpa alerta. Aku melangkah kumat datanglah tiba. Masih teman Jambi. Sudah pilih dalam nan banyak langsung nak. tahu purim pun lana sayang kasih lagi sabun. Bersama Aldo Mesin Entertainment untuk kita semuanya. Rimbun kayu nan lakuli kisah yo sayang apo na anak dayo. Dulu lanyo kita yo dengoy salama semani. Kini lah tak bisa yo sayang apo na anak dayo. Baik, terima kasih hadirin berbahagia, Bapak Ibu keluarga besar. Ku tak bisa kamu cendong, oh sayang, petangi awak buah di kantik. Aku tak bisa kamu cendong, oh sayang, petangi awak buah di kantik. Aku tak bisa kamu cendong. Dikasih buat semua. Kau si paso pasi, si tu membue aku percaya. Bukan kau paso membue jadi oi sayang, gronyo busi figurau saja. Bukan kau paso membue jadi oi sayang, gronyo busi figurau saja. Apa ngapa pangmu nanti paku? Tahu di pati baru ngendak dipilih di pagi hari. Baru ku tahu di hati kamu, oh sayang, tidaklah boleh dibawa jadi. Yo. Baru ku tahu di hati kamu, oh sayang, tidaklah boleh dibawa jadi. Alu ke pasar membawa kudung. Ada pasien tertunduk semuanya. baru ku tahu di padi baru tak dipilih di pagi hari. Baru ku tahu di hati kamu, oh sayang, dalam boleh tiba jadi. Baru ku tahu di hati kamu, oh sayang, dalam boleh tiba jadi. Lalu terpaksa membawa tudung petang mengidak di pagi hari. Aku tak paksa kamu cendong, oh sayang, petang di awak buah di kantik. Aku tak paksa kamu cendong, oh sayang, petang di awak buah di kantik. Aku tak paksa kamu cendong, oh sayang, petang di awak buah di kantik. Ya, terima kasih Bukota semua ya, sebagai presi tebang perdana era presi Jambi. Bukota semuanya kembali dengan MC. mainkan. Dalam ke hati hilang kuri dulu ya deh.

padi-padi bareng. Rumput yang mana di tanah tumbang, aku tebang di hati kamu. Mulut kau manis hati tak sempat, aku tebang di hati kamu. Mulut kau manis hati tak sempat. Tidak mengandung Cabuang jauh. Ya bersama Pak Wo Edi. Ya sebelum kita masuki acara dari Senam Nenek Mama yang ada di Lesung Koma. Yeah. Bersama ada Pindo yeah. Dan juga Pak Wo Edi. Selamat siang. Buang jauh bersama Dharma Musik dan juga dipandu bersama DJ Yul Henry. Ada Pak O Edi. Pak Bo atas ilmunya. Ya, terbuang jauh sudah. Thank you. rajo, rajo lah dituno badanku malang. Demi Allah idalah ku rajo, rajo lah dituno badanku malang. Di kampung jangan munyedeng badan aku ino biarlah jauh. Kati di kampung jangan munyedeng badan aku ino biarlah jauh. Kati di kampung jangan munyedeng badan aku ino biarlah jauh. Nonton YouTube, silakan like, komen, and share yang banyak, ya, share yang banyak tentunya. Dan subscribe. Ya, subscribe. Bosan. tak salah lagi. Kain panamo tenunan seberang, itulah dia sifat di Jambi. Buah keduduk, buah belimbing, sayang jangan dipetik di pagi hari. Nengok pengantin duduk bersanding, kita berdua bebat di Jambi. Kita berdua bebat di Jambi. Kita berdua bebat di Jambi.